Assalamualaikum. Okey, lagu ni khas untuk anda semua yang belum balik kampung. So nanti bolehlah balik kampung beraya dengan family. Terimalah untuk anda semua. Air mata Syawal. Hati ini makin sayu, rindu terkenangkan desa permai, wajah ayah bunda bermain di mata, mengajakku pulang ke desa di hari bahagia hari raya. Lama bertemu di pagi mulia, namun tidak kesampaian. Air mata jatuh berlinangan, ku ingin berulang manisnya bersama menyambut hari bahagia. Jarak memisahkan rindu pertemuan, bilakah hasrat jadi nyata. Duhai ayah bunda, ampunkan ananda tak dapat beraya bersama. Jauh dari mata, dekat dalam jiwa, teguh kasihku tidak berubah. Kesampaian, air mata jatuh berlinangan, ku ingin berulang manisnya bersama menyambut hari bahagia. Jarak memisahkan rindu pertemuan, bilakah hasrat jadi nyata. Duhai ayah bunda, ampunkan ananda tak dapat beraya bersama. Jauh dari mata, dekat dalam jiwa, teguh kasihku tidak berubah. Sayu, hati ini makin sayu, rindu terkenangkan desa permai, wajah ayah bunda bermain di mata, mengajakku pulang ke desa di hari bahagia hari raya.